Tolong diulang dalil tentang ayat perintah dan larangan pertama dalam Al-Quran. Kemarin belum tercatat. Surat Al-Baqarah ayat ke-21 dan 22. Kata perintah dengan menggunakan fi'il amr yang pertama di dalam surat Al-Baqarah ayat 21 dan larangannya pada ayat ke-22. Perintah mentauhidkan Allah dan larangan syirik. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah. Dan ubudu maksudnya adalah wahidullah. Tauhidkan Allah di dalam ibadah. Seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan larangan pertama, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Pada akhir ayat yang selanjutnya, ayat ke-22, janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan atau sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, padahal kalian mengetahuinya.